Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna subhanahu wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada petang hari ini, pada sore hari ini kita kembali membuka buku atau kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyyah. Nah, kita ulang kembali biidznillah pelajaran ke-6, Ad-Darsus Sadis, pelajaran ke-6 dari jilid pertama, di mana kita telah dikenalkan dengan kata hadhihi. Ya. Baik. Kata ini termasuk ya kata tunjuk, ya tunjuk. Ya. Untuk jenis muannats, ya jenis apa? Muannats. Ya. Jadi mau tidak mau kita harus mengenal istilah muannats dan lawannya apa? Mudzakkar, ya. Muannats, mudzakkar. Ya. Apa itu mudzakkar? Mudzakkar yaitu kata-kata yang menunjuk kepada laki-laki, ya. Orang laki-laki atau apa hewan yang jantannya, ya, atau benda-benda yang selain laki-laki, ya, selain orang ataupun selain hewan, tapi kemudian digolongkan bersama jenis laki-laki, ya. Baik, namanya mudzakkar. Adapun muannats apa? Adalah kata yang menunjuk kepada jenis wanita, ya. Misalkan ibu, ya, bibi, baik, aywa, ibu guru, ibu dokter, ya, atau kepada hewan-hewan betinanya, ya, misalkan sapi betina, ya, atau ayam betina, baik, atau benda-benda lain yang bukan orang, bukan hewan, akan tapi kemudian digolongkan sebagai apa? Sebagai jenis wanita. Ya. Kalau itu nama orang, insya Allah, ya, kita tidak banyak menjumpai kesulitan. Ya. Muhammad jelas mudzakkar, Fatimah, ya, muannats, ya. Zainab, muannats, ya. Khadijah, muannats, ya. Baik, Usamah, Usamah, mudzakkar. Baik. Maisarah, ya. Baik. Ada beberapa kata yang apa namanya di tempat kita biasa digunakan sebagai nama wanita seperti Maisarah, ya. Tapi pada asalnya dulu Maisarah ini nama untuk laki-laki, ya. Tapi labas, jarang yang seperti ini, ya. Maisarah ini laki-laki. Ya, Maisarah. Ya. Baik. Alhasil, ya, kesimpulannya sebenarnya untuk ya nama, ya insyaallah kita tidak banyak menjumpai kesulitan, ya. Nama-nama laki-laki, ya, kita banyak mengenal. Demikian pula perempuan. Kalau itu bukan nama orang, ya, bukan jabatan orang, ya, maka biasanya apa? Kita perlu apa? Perlu yakni merujuk, ya. Merujuk kepada bagaimana mereka, ya, orang-orang Arab ini menggolongkan sebagai benda yang berjenis mudzakkar atau muannats, ya. Baik. Kalau tanda yang apa? Tanda yang cukup membantu bagi kita untuk menentukan jenis itu adalah adanya ada tidaknya ta marbutah, ya. ya, benda-benda yang bukan orang, bukan binatang, ya. Kemudian ada tak marbutoh di akhirnya, ya, maka insya Allah itu termasuk jenis apa? Mu'annah, ya. Seperti sepeda, darajah, ya. Jam, sa'atun, mobil, sayyarah, ya. Taib. Sendok, apa sendok? Ya, sambil kita mengulang pelajaran yang lalu, ya. Kosakata yang sudah kita dapatkan kemarin, apa sendok? Mil'aqatun, mil'aqah, mil'aqatun, mil'aqatun. Ya. Baik, insyaallah nanti kita akan baca lagi. Baik. Jabatan juga insyaallah mudah, ya. Jabatan itu mudah, atau profesi maksudnya, ya. Dokter, ya. Tabibun, pak dokter, bu dokter, tabibatun, ya. Guru, mudarrisun, ini pak guru. Kalau bu guru, mudarrisatun, ya. Pelajar, talibun. Kalau siswi, talibatun. Nah, sama gampang, ya. Mudah kalau itu berupa profesi, jabatan, insya Allah mudah. Baik. Apa? Zaujatun. Apa zaujatun? Istri, ya. Kalau suami? Zaujun, ya. Biasanya begitu, biasanya berpasangan, ya. Tapi tidak semua, ya. Tidak semua, ya. Tidak semuanya seperti itu. Tapi kaidah dasar sudah kita pegangi, ya. Kalau tidak ada tak marbutoh, itu biasanya laki-laki. Baik. Setrika apa setrika? Apa bahasa Arabnya setrika? Mikwatun. Ya. Jenis apa ini? Mu'annas. Ya. Baik, mungkin kita biasakan melafatkan istilah ini, ya. Mu'annas mudzakkar. Ya. Baik. Sebagai pengganti laki-laki perempuan. Baik. Karena kalau kita apa juluki, ya, buku dengan laki-laki kan jadi asing, ya. Buku laki-laki, sepeda perempuan. Ya. Pakai istilah yang ma'ruf di apa bahasa Arab, ya. Mudzakkar dan mu'annas. Pakai ta mu'annas. Ya. Gimana Pak Tarkijo? Mu'annas. Nah, iya. Sa. Ya, mu'annas. Ya. Kalau mudzakkar pakai zal, bukan muzakkar. Mudzakkar. Bukan muzakkar, mudzakkar, ya. Zal, ya. Ya, sekarang Allah itu mudzakkar. Baik. Nah, tadi ada kata-kata yang memang kita tidak melihat tanda yang tampak untuk kemudian kita tentukan, oh ini mu'annas, ya. Tapi orang Arab memang telah sepakat ini jenis mu'annas, ya. Seperti misalkan anggota badan yang berpasangan, ya, seperti tangan. Yang satu ini tangan, satu tangan ini jenisnya apa? Mu'annas, ya. Kaki mu'annas, walaupun tidak ada tak marbutah, ya. Yadun, rijlun, ainun, udhunun, ini semuanya apa? Mu'annas. Mu'annas. Ini apa? Mu'annas. Ini mu'annas. Ini mu'annas. Ini mu'annas. Ya, yang sepasang-sepasang ini mu'annas. Baik. Kalau hidung mudzakkar. Ya. Ini satu. Ya. Hidung kita berapa? Satu. Ya. Dua lubang, tapi kan satu. Ya. Memang betul, hidung itu satu, tapi ya dua lubang tapi satu. Jadi anfun mudzakkar. Ya. Mulut mudzakkar. Satu tok, walaupun sepasang apa? Sepasang bibir. Barakallah. Itu kurang lebih kaidah yang insyaallah akan memudahkan kita mengingat. Baik. Coba kita lihat ya, dari awal ya, dari awal pelajaran 6. Untuk apa kita mengenal jenis ini mudzakkar muannats? Karena kalau kita ingin membuat sebuah kalimat ya dengan susunan diterangkan dan menerangkan, itu biasanya harus ada kesesuaian ya. Kalau yang diterangkan ini mudzakkar, maka ini juga mudzakkar ya. Demikian. Misalkan mikwatun, kita ingin menunjuk ini setrika ya. Kita pakai apa? Hadihi. Hadihi mikwatun. Kalau kita gunakan kata tunjuk hadza, kurang tepat. Hadza mikwatun, kurang tepat. Ada dokter, ibu dokter, tabibatun ya. Ini ibu dokter. Hadihi apa hadza? Hadihi ya, seperti itu. Karena memang ada tuntutan untuk menyesuaikan ya, jenis antara yang diterangkan dan yang menerangkan. Baik. Kita baca. Hadza ibnu Hamidin. Baca. Wa hadhihi bintu Yasirin. Wa hadhihi bintu Yasirin. Nah, coba kita penggal, kita bagi menjadi dua kalimat. Ya, dua bagian kalimat. Yang pertama adalah hadza ibnu Hamidin, yang kedua hadhihi bintu Yasirin. Nah. Hadza ini posisinya yang diterangkan, ya. Jenisnya apa? Mudzakkar, ya, mudzakkar. Karena yang menerangkan juga apa? Makanya yang kemudian ditunjuk apa? Juga mudzakkar, ya. Baik. Yaitu apa? Ibnu atau Hamidnya, ibnunya ya. Jadi kalau suatu jabatan dalam kalimat itu bentuknya apa? Mudhof, mudhof ilaih ya, maka yang punya kedudukan itu pada asalnya apa? Mudhofnya, yang di depan ya. Baik. Jadi yang diperhitungkan apa? Tentang mudzakkar muannatsnya, mudhofnya ini, dia jenisnya mudzakkar atau muannats ya. Hadza ibnu Hamidin. Kita enggak perlu lihat Hamidnya, memang laki-laki. Kebetulan laki-laki. Ya. Tapi yang sedang menerangkan hadza siapa? Ibn. Ya. Ibnu. Makanya pakai hadza ibnu Hamidin. Lihat yang berikutnya. Wa hadhihi bintu Yasirin, dan ini putrinya Yasir. Ya. Jangan bingung, Yasir kan laki-laki. Betul, tapi yang punya posisi bintu. Ya. Pintunya ini. Makanya kita gunakan kata tunjuk yang pas adalah hadihi bintu Yasirin. Berikutnya, ibnu Hamidin jalisun. Baca. Ibnu Hamidin jalisun. Wa bintu Yasirin wa qifatun. Ya, kita penggal jadi dua. Yang pertama ibnu Hamidin jalisun. Nah, baik, mana yang berposisi sebagai yang diterangkan dalam kalimat ini? Nah, ibnu Hamidin jalisun, mana yang diterangkan? Ibnu. Nah, dia sebagai mudhof ya, yang disandarkan kepada Hamid. Ya, Hamid sebagai apa? Sebagai mudhof ilaih. Ya, sebagai kata yang menjadi sandaran bagi ibnu. Dia tidak punya posisi, ya, tidak punya posisi. Tapi dia selalu kasroh, selalu kasroh. Ya. Jalisun menerangkan siapa ini? Menerangkan siapa? Yang duduk siapa? Hamid atau ibnu anaknya? Hamidnya atau anaknya? Anaknya, ibnunya, ya. Ibnu Hamidin jalisun, anaknya Hamid duduk. Baik. Jadi yang menerangkan lihat di dhamma. Di dhamma. Ya. Wa bintu Yasirin waqifatun, dan putri Yasir waqifatun. Kenapa pakai ta marbutah? Karena menerangkan bintu. Ya. Wa bintu Yasirin waqifatun. ya, dan putrinya Yasir waqifah. Ya. Baik, jadi harus jeli siapa yang sedang diterangkan. Ya. Tidak selalu yang terdekat, tapi ya kita lihat ya dalam konteksnya ini siapa yang menjadi pokok, ya. Yang menjadi pokok dalam kalimat itu mana? Baik. Jadi sifat-sifat itu juga bisa saling apa? Bisa saling dipasangkan. Jalisun kalau untuk wanita apa? Jalisatun. Waqifun waqifatun. Baridun baridatun. Ya, coba kita sambil ingat yang dulu-dulu. Saqilun saqilatun. Khafifun khafifatun. Saghirun saghiratun. Kabirun kabiratun. Harun harratun. Itu sifat itu semuanya bisa di apa? Bisa dipasangkan. Dijadikan mudzakkar, bisa dijadikan muannats. Baik. Lanjutkan. Man hadhihi, baca. Man hadhihi. Hadhihi ukhtul muhandisi. Siapa ini? Nah, kalau man ini fleksibel ya, bisa umum, bisa untuk laki-laki, untuk perempuan. Ya. Baik, hadhihi ukhtu al-muhandisi. Di ini adalah saudarinya muhandis. Ya. Baik. Nah, kalau yang ditanya orang, insya Allah kita yakni langsung bisa memilih mau pakai hadha atau hadhihi, karena orang jelas ini laki-laki atau perempuan jelas. Man hadha, man hadhihi. Kalau yang sudah ditanyakan ini orang ya laki-laki, man hadha. Kalau perempuan, man hadhihi. Hadhihi ukhtul muhandisi. Hadhihi ukhtul muhandisi. Ahiya aydan muhandisatun. Al-muhandisu kalau dijadikan muannats tinggal diganti atau tambahkan apa? Ta' marbutah. Ahiya, apakah dia aydan juga muhandisatun? Ya. Muhandisatun ya, insinyur ya, wanita. La. Hiya tabibatun. Ya. Coba dibaca. Jadi, Mas. Ya. Dari atas, coba. Dua baris yang di atas, ya. Hadha ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ya. Bawahnya ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Baik, Mas. Berikutnya. Bawahnya man hadhihi? Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. Baik. Teruskan. Nah, ya. Ahiya aidan muhandisatun. La hiya tabibatun. Ahsantum. Ya. Berikutnya. Ada mobil. Naam. Fadhol dibaca pertanyaan dan jawabannya. Sayyaratu man hadhihi? Hadhihi sayyaratu sayyaratul mad mudiri. Baik. Sayyaratu ya, kenapa dhammah? Ya, pada asalnya semua kata isim ya di dhammah. Lah kok hilang tanwinnya? Bukankah kalau enggak ada alif lam perlu tanwin? Ya, karena sudah disandarkan ke kata man. Ya, sayyaratu man. Man, mobil siapa? Ya. Sehingga hilang tanwinnya. Mudhaf, mudhaf ilaih. Ini juga istilah yang sudah kita pelajari ya. Mudhaf, mudhaf ilaih. Mudhaf tidak pakai tanwin. Sayyaratu man. Mobil siapa ini? Hadihi sayyaratul mudiri. Nah, berikutnya. Ma hadihi. Hadihi mikwatun. Ya. Kita gunakan hadihi. Ya, kalau kita enggak tahu mungkin masih enggak apa hadha, hadihi. Tapi ini sudah kita tahu jenisnya. Ya, untuk setrika ya, akhirnya ada ta' marbutah. Sehingga pertanyaan yang tepat ma hadhihi, hadhihi mikwatun. Nah. Berikutnya. Tafadhol. Liman hadhihi? Hadihi li Khalidin. Ya, artikan liman hadihi, hadihi li Khalidin. Milik siapa ini? Ini milik Khalid. Baik. Ini yang dimaksud itu apa? Apa? Mobil apa setrika? Tas. Apa ada gambar tasnya? Ada gambar tasnya? Enggak ada. Enggak ada. Oh. Baik, kalau ada gambar tasnya berarti maksudnya tas ya. Tapi kalau enggak ada berarti mengacu pada yang sebelumnya ya. Setrika ya. Nah ya. Milik. Jadi untuk menanyakan kepemilikan pakai apa? Lam. Lamnya di kasroh liman, liman ya, liman. Liman hadza, milik siapa ini? Liman hadhihi, milik siapa ini? Ya. Liman hadzal kitab, liman hadhil mikwatu. Nah. Baik. Tafadhal. Silakan. Ya, Mas Aris. Nah. Ada gambar sepeda. Adarojatu Anas, Anas nama orang. Anasin hadhi. Ya. La hadhi darojatu Ammarin hadhi jadidatun. Baik. Wadarojatu Anasin qadimatun. Baik, barakallahu fiik. Tafadhal. Baik, diulang lagi tadi. Yang tadi dibaca lagi. Adarojatu. Adarojatu. Adarojatu Anasin hadihi. La hadihi darojatu Amaro. Baik. Hadihi jadidatun. Baik. Wadarojatun. Wadarojatu. Wadarojatu Anasi. Anasin. Anasin qadimatun. Qadimatun. Qadimat. Baik. Ini sepeda. Sepeda ya. Bahasa Arabnya sepeda yang ma'ruf yaitu darrajatun ya, apa? Darrajatun. Dengan mentasydid ra darra dan memanjangkannya darrajatun ya. Tentu beda dengan darajatun ya. Darajatun tanpa tasydid, tanpa alif, darajah ya, derajat, tingkatan. Kalau sepeda darrajatun ya. Walaupun ya, tetap ada kaitan maknanya ya, tetap ada kaitan makna. Baik. Darajah ya. Ini apa? Sepeda. Nah. Adarajatu Anasin. Apakah darajah Anas, sepeda Anas ini ya. Jadi kata hadza dan hadhihi letaknya di mana? Lumrahnya di depan. Ya. Tapi dalam konteks pertanyaan posisi hadza dan hadhihi bisa jadi di belakang. Ya. Baik. Dan lumrahnya di belakang malah. Ya. Misalkan kita mau nanya siapa ini, man hadza. Ya. Jarang kita dapati susunannya masih tetap seperti ketika dalam bentuk berita. Hadza man da. Kalau kita mungkin dalam bahasa kita ini siapa? Ya. Siapa ini? Bisa bolak-balik. Tapi kalau dalam bahasa Arab lumrahnya justru apa? Yang jadi kata tanya di depan ya. Hadza hadhihi di belakang. Man hadza, man hadhihi. Adarajatu Anasin hadhihi. Ya. Baik. Apakah sepedanya Anas ini? Kenapa pakai hadhihi? Jangan lihat Anasnya. Tapi lihat apanya? Ya, mudhofnya, darajatu Anas. Ya. Sepedanya Anas, sepeda termasuk muannats. Makanya pakai hadhihi. La hadihi darajatu Ammarin. Bukan, ini sepeda Ammar, bukan sepeda Anas. Ini baru hadihi jadidatun. Hadihi jadidatun. Naam. Wa darajatu Anasin qadimatun. Adapun sepeda Anas ya qadimah, ya, sudah lama, ya, bukan sepeda baru. Baik, fadal. Dilanjutkan. Hadihi sa'atu Aliyin. Ulangi yang panjang sinnya, sa'atu. Hadihi sa'atun hadihi sa'atu Aliyin. Ahsan. Hadihi sa'atu Aliyin. Hiya jamilatun jidan. Ya, jiddan. Jiddan. Pakai tasydid. Hadihi sa'atu Aliyin. Ini jam tangan Ali. Hiya jamilatun jiddan. Jadi hiya untuk muannas atau mudzakkar? Hiya. Nah, hiya untuk muannas. Untuk mudzakkar apa? Huwa. Hiya untuk muannas, huwa untuk mudzakkar. Baik, berikutnya, Pak Wahyu. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qatrun. Di kasrah kayaknya. Kafnya di kasrah. Qidrun. Qitrun. Iya. Lanjutkan. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qitrun. Ahsan. Terus al mi'aqatun tanwin bil, tidak perlu tanwin tidak al mi'aqatu iya fi qatrin qad apa qid aduh ya Allah fil qitrin iya pakai tanwin tidak enggak ya fil qitri iya enggak ada tanwinnya karena ada fil qitri ulangi al mil'aqatu al fil aqatu fil qitri ya al mil'aqatu fil qidri qidri apa kira-kira artinya hadhihi mil'aqatun ini bejana mil'aqah sendoknya oh sendoknya ya. ini sendok dan ini bejana ya al mil'aqatu sendok di dalam bejana gambarnya begitu ya arah awalnya hadir hadihi baqaratun falah ada tasydid tilam fallahi hadihi baqaratul hadihi baqaratul falah baqarah atau baqarah baqo bukan baka hadihi baqaratul falah hanya di kasrah ya, karena mudhaf ilaihi oh hadihi baqaratul falahi ya lamnya di tasydid fallahi ya ada tasydidnya hadihi baqaratul falahi hadihi baqaratul falahi. Aywa. Apa artinya? Ini sapi betina. Ya. Kalau falah apa? Falah petani. Oh. Ya. Dan ini sapi betina petani. Oh, sapi ya. Betina petani. Ini sapi betinanya al-falah. Al-falah ini seorang petani. Oh, petani. Peternak juga mungkin ya. Petani, peternak. Baik, fadal. Hada anfu. Tanwin. Hada anfun. Iya. Wa hada famu. Famun. Ya. Hanya panjang. Hada anfun wa hada famun. Hada anfun. Wa hada famun. Wa hada famun hanya panjang Pak Serin wahada iya betul hada hanya wahada iya wahada famu iya walaupun ya enggak pernah ada alif memang Hadza langsung ha dal alif, tapi dalam membaca enggak ada yang pendek, semuanya memanjangkan. Wa hadza. Apa artinya Pak Sarwin? Hadza ini hidung ya dan ini mulut. Ahsan. Ini hidung, ini mulut. Berarti hidung dan mulut termasuk jenis muannas atau mudzakkar? Mudzakkar. Mudzakkar. Ahsan. Bahasanya mudzakkar. Ada enggak terkejut? Iya. Hadihi ad udunun. Ayo. Wahadihi ngainun. Ayo. Artikan. Hadihi ini telinga dan ini mata. Ya. Telinga dan mata termasuk jenis muannats. Muannats. Dua-duanya muannats. Dua-duanya. Ya. Okay. Ini masing-masing muannats. Ya. Okay. Ya. Baik, hadan. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Ya. Artikan. Dan ini tangan dan ini kaki. Ya, tangan, satu tangan, ini kaki. Baik, barakallahu. Kita masuk ke latihan, tamarin. Nah, kalau tadi kita masih dibantu dengan harokat-harokat. Nah, sekarang sudah mulai kita diminta berlatih membaca kalimat atau kata tanpa harokat. Nah, qadol. Enggak, Pak. Ngabrur, ngabrur. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Ahsan. Hadhihi hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Ya. Perhatikan kata yang terakhir itu. Mim, dal, ra, sin dan ta. Ya. Bisa saja kita baca mudarrisatun, ya tidak? Bisa. Ya. Tapi kan tidak sepadan dengan yang sebelumnya. Ini masjid, ini bu guru, kan tidak sepadan. Ya. Makanya yang pas apa? Sekolahan. Ya. Hada masjidun wahadihi madrasatun. Nah, baik. Berikutnya, nomor dua yang sampingnya. Man hadihi hadihi. Nah, ada hamzah, ada kho, ada ta. Mau dibaca apa kira-kira? Ukhtun. Betul, ukhtu. Abbas. Ukhtu. Ukhtu ngabas, ngabas, ngabasun. Ngabasin. Sin, ya. Ngabasin. Iya, karena mudhaf ilaih. Ya. Hadihi ukhtu yang dhamma dan tidak ditanwin. Abbasin ya di kasrah tanwin. Ini saudarinya Abbas. Ahsan. Baik. Berikutnya nomor 3. Ya, satu lagi enggak apa-apa. Ter ya. Hadan. Hadzatikun. Panjang dikun. Hadzatikun wa hadhi. Nah, wahadi apa ya? Belum kan? Terserah antum semuanya. Terserah karena belum dipelajari. Wahadi dajajatun. Ah, santul ya. Dajajatun. Artinya apa? Hadza dikun wahadi dajajatun. Nah, artian. Ini ayam jago. Ya. Dan ini ayam betina. Ah, san. Ya, dajajah ayam betina. Dajajah. Jadi ternyata beda. Ayam jago dikun betinanya bukan dikatun ya. Dajajah ya. Dajajah. Dajajatun. Tafadhal. Hadza ibnul mudiri wa hadhihi bintul mudarisi. Baik. Kalau dibaca langsung hadabnu. Hadabnu. Coba ada. Hadza hadabnu hadabnul mudiri wa hadhihi bintul mudarisi. Mudarisi tasydid. Mudarisi. Ya, artikan. Ini putranya direktur ya. Dan ini putrinya Pak Guru. Ya, Hasan. Fadal. Hadhihi Umi Yasirin. Ayo. Yasirun. Loh, kok Yasirun? Yasirin betul. Yasirin. Tapi yang sebelum Yasir itu harusnya di dhamma. Pokoknya mudhaf dhamma. Ummu. Iya. Hadihi Ummu Yasirin. Iya. Ini pertanyaan atau jawaban atau berita? Berita, pertanyaan atau perintah? Oh iya, iya. Bukan pertanyaan. Bukan pertanyaan ya. Jadi gimana? Ulangi. Hadihi Ummu Yasirin. Ayo, hadihi Ummu Yasirin. Ahsan. Artinya apa? Ini Ibu Yasir. Ahsan. Ini Ibu Yasir. Ibu Yasir maksudnya apa itu? Ibunya. Ibunya Yasir atau Bu Yasir? Ibunya ya. Ahsan, ya. Lain dengan kebiasaan kita ya, Pak Bambang, Bu Bambang, ya, Bu Bambang istrinya, ya. Nah, ini Ummu Yasir, ibu uminya, ibunya Yasir, namanya nggak tahu, nggak tahu, sekarang lagi, baik, kontol. Aina, iya, Qadirun, Qadal dan Rok, ya, bejana. Nah, lihat gambar bejana, gimana cara membacanya? Qafnya diapakan, dalnya diapakan? Ya. Aina Qidrun. Qidru, ya, Qidru. Aina Qidru. Nah, ini kita baca lahm, al-lahmi, ya. Al-lahmi. Aina Qidrul lahmi, ya. Aina Qidru lahmi. Ya. Lahmi. Aina Qidrul lahmi. Terus hiya fis salajati ti apa tu? Nah, saya tanya mantum. Salajatu tu apa ti apa tak salat. Nah, karena ada fi maka kasrah fitala jati. Nah, ini kata baru ya. Baik. Aina kidrul lahmi. Ya. Iya fi fit masuk ke ta. Iya fi sala jati. Ahsan. Di mana bejana lahm? Lahmi daging. Di mana panci atau bejana yang berisi daging? Ya. Ini juga mudhaf ilaih ya. Kalau pada awal kita membahas tentang mudhaf ilaih, memang kita terangkan biasanya hubungannya apa? Kepemilikan. Ya. Tapi ini untuk apa? Bukan ya. Baik. Qidrul lahmi apa? Panci yang berisi daging. Ya. Qidrul lahmi, panci yang berisi daging. Nah. Hiya fi thallajati. Hiya. Apa itu hiya? Dia. Ya dia. Siapa itu? Apa? Apa yang dimaksudkan? Salaja? Apa kidru? Atau aina? Atau dagingnya? Kidru. Kidru. Ahsan. Hiya mengganti apa? Kidru. Ya. Karena yang ditanyakan memang kidrunya. Ya, al-kidr. Ya, yakni bejananya. Di kulkas. Freezer. Salaja. Ini freezer. Salaja. Dalam? Kalau pakai huwa kurang tepat ya. Karena kidrun menurut al-Arab, orang Arab ya, bukan perempuan, mu'annas. Mu'annas. Ya. Kita gunakan istilah mudzakkar dan mu'annas ya, barakallahu fiik. Ya. Tayyib. Hadza babun wa hadhihi nafidatun. Ulangi. Hadza babun. Iya. Wa hadhihi nafidatun. Namanya panjang. Nafidatun. Hadza babun. Wa hadhihi nafidatun. Wa hadhihi nafidatun. Aywa. Artikan. Ini pintu. ya. Dan ini nafidatun. Ya. Apa? Yang satu set dengan pintu apa? Kulkas. Jendelanya. Ada pintu ada jendela. Baik, barangkali. Nah, cukup ya, kita lihat halaman berikutnya. Tamarin. Nah. Ini ada gambar-gambar, ya, ada gambar-gambar ini. Mungkin sebagian sudah kita hafal, sebagian belum. Yang sudah kita hafal, insya Allah kita langsung bisa menggolongkannya, termasuk mudzakkar atau muannats. Nah, sekarang tugasnya masing-masing memilih dua saja, ya, dua saja dari gambar-gambar yang ada. Terserah mau ngambil yang di atas semua atau acak. Yang penting yang satu mudzakkar, yang satu muannats. Ya, contoh saya mengambil apa? Pena dan sendok, ya. Ma hadza, ya, hadza qalamun, langsung dijawab, ya. Ma hadza, hadza qalamun. Ma hadhihi, hadhihi mil'aqatun. Ya. Ambil dua kata, yang satu mudzakkar, satu muannats. Terserah yang mana. Ya. Bikin pertanyaan dan kemudian dijawab sendiri. Baik. Pakai hadza dan pakai hadhihi. Iya. Cari dulu kata yang antum sudah hafal dan tahu jenisnya. Ya. Ma hadza, hadza kitabun. Ahsan. Terus yang hadhihi. Ma hadhihi, hadhihi. Aduh. Apa? Tangan apa? Tangan. Tangan? Iya. Yadun. Yadun. Iya. Yadun. Ahsan. Ulangi lagi. Kitab dan tangan. Ya. Ma hadza, hadza kitabun. Ma hadhihi, hadhihi adrun. Apa? Yadun. Barakallahu. Ya. Pilih benda yang lain, ya. Pilih kata yang lain, ya. Adam. Ma hadza, hadza babun. Ma hadhihi, hadhihi baitun. Baitun? Baitun termasuk muzakkar. Taknya bukan tak marbutah itu. Ma hadhihi, hadhihi rijlun. Ahsan. Ya, adal. Terserah mau yang tadi mau yang baru, hadal. Ya. Ya, ana bantu. Pena, ya. Ma hadza, hadal. Ma hadza, ya, hadza, hadza. Pena apa pena? Kolam. Ayo, kolamun. Kolamun. Satu lagi sepeda, ya. Sepeda itu darajatun, ya. Hadal. Ma hadhihi, ya. Hadhihi darajatun. Ahsan. Mudir, hadal. Ma hadza, hadza baitun, ya. Terus kulkas. Ma hadhihi, hadhihi sallajatun. Sallajatun. San. Hadal Mas Aris. Ya. Kursi dan jam tangan. Ayo. Mahad. Mahada, hadza kursiyun. Ya, jam tangan. Mahadhihi, hadhihi sa'atun. Baik. Hadal. Terserah, monggo. ma hadihi, hadihi miftahun. Miftah apa hadihi? Ma hada. Oh, yes. Ma hada, ada miftahun. Ya. Ma hadihi, hadihi mikwatun. Ahsan. Baik. Modal. Ma hada, hada komisun. Komisun. Baik. Terus. Ma hadihi, hadihi kaki. Apa kaki? Rijulun. Hadihi rijulun. Ahsan. Modal. Masiwan. Masjid dan sekolah. Ayo, masjid dan sekolah. Ma hadza, hadza masjidun. Ya, sekolahan. Ma hadzihi, hadzihi madrasatun. Ahsan. Ya. Betul. Monggo, salah. Ma hadza, hadza miftahun. Ya. Ma hadzihi, hadzihi sayyaratun. Baik, ahsan. Mulut dan mata, mulut dan mata. Ma hada, hada famun. Ma hadihi, hadihi ainun. Barakallahu fikum. Baik. Baik. Kemudian soalnya ini buat tugas di rumah ya, tugas di rumah. Latihan nomor 3. Ya, coba lihat contohnya. Muhammadun talibun. Ini kalimat bukan? Kalimat sempurna yang sederhana. Muhammad seorang pelajar. Ya, coba baca. Muhammadun talibun. Ya, Muhammad adalah seorang pelajar. Ini sudah bentuk kalimat yang sempurna. Ada yang diterangkan, ada yang menerangkan. Muhammadun talibun. Ya. Ya. Adalahnya tidak ada lafadznya ya dalam iya dalam susunan bahasa Arab cukup dengan dua kata, tapi kalau kita mengartikan ya ada adalahnya, ada isnya ya, Muhammadun talibun, Muhammad adalah seorang pelajar. Baik, kalau kita ganti Aminah yang kita sedang terangkan Aminah, maka tentu akan langsung berubah ya. Talibatun ya, jadi dengan menambah ta marbutah. Aminatu. Duh, mana tanwinnya? Tanwinnya di mana? Untuk nama-nama wanita ya, tidak ada tanwin ya. Masih ingat ya? Kata nama-nama untuk wanita ya, tanpa tanwin. Baik. Asalnya Aminatu. Ya, ya. Cuman kalau sudah dalam percakapan biasa ya Aminah, ya. Aina Fatimah biasa memang. Iya. Iya. Sama Khadimatu, ya. Khadijatu, ya. Dan seterusnya. Zainabu, tapi kalau sudah dalam percakapan biasa memang sudah disukun akhirnya menggunakan kaidah waqaf. Ya. Seperti ya nama-nama yang lain Muhammad. Asalnya Muhammadun ya. Tapi kalau dalam percakapan ya sudah sukun. Ya Muhammad, ya Ahmad, ya Zainab. Nah, tapi ini kita sedang belajar bahasa tertulis, bahasa tulisan. Ya memang kita upayakan untuk selengkap mungkin. Ya. Aminatu talibatun, ya, talibatun. Dan seterusnya. Jadi ada 10 nomor, silakan ditulis ya. Ditulis ya. Ini tugasnya menulis ya. Nggih Pak Sarwin, menulis. Ya. Enggak apa-apa. Baik, dicoba ya. Bukan kewajiban ya. Silakan yang ada kesempatan ya. Ditulis ya. Cukup ini saja yang sebelah kiri. Nah, yang kanan enggak usah diulang lagi. Yang kanan cukup dibaca ya. Tapi antum tulis nomor 2. Fatimatu apa? Ya. Kalau untuk Hamid itu tabibun, untuk Fatimah apa? Tabibatun. Ya. Baik. Ya, sebenarnya kita ingin juga memberikan bimbingan cara menulis, tapi ya, masih baik, cari-cari waktu insyaallah. Minimalnya kita latihan sambil mengerjakan tugas. Ya. Nanti insyaallah kalau ada yang bisa kita sisipkan ya terkait dengan cara penulisan, ya mungkin dilihat dari tulisan panjenengan kalau kelihatannya sudah mahir, ya kalau perlu di apa dituntun insyaallah kita tuntun dari awal insyaallah. Jadi tugasnya silakan dikerjakan latihan 3. Latihan 4 ini kita butuh pembahasan yang agak serius ya. 4. Baik. Jadi kita sisakan tamrin yang keempat dan kelima ya untuk pembahasan pertemuan yang berikutnya, dan latihan 3 ya sebagai enam bekal untuk kegiatan di rumah ya, silakan dimanfaatkan. Baik. Nah, terakhir coba lihat al-kalimatul jadidah, barangkali ada yang terlewat, ada kata-kata yang belum diketahui maknanya ya. Baik, kolom pertama al-mikwatu apa artinya? Setrika. Al-baqaratu sapi betina. Al-udhunu telinga. Insyaallah sih sudah ya, ditulis tadi sudah. Al-ummu ibu. An-nafidhatu jendela. Kolom 2, ad-darajatu sepeda. Al-fallahu petani. Al-yadu tangan. Al-thallajatu es apa? Freezer, kulkas. Jiddan ini menunjukkan makna penyangatan ya. Jamilatun jiddan, indah sekali. Al-mil'aqatu sendok. Al-anfu hidung. Ar-rijlu kaki. Ah. Kata ar-rijlu dengan ar-rajulu huruf-hurufnya sama ya. Nah, terus gimana kita bisa membedakan ya, lihat konteksnya. Ya, lihat konteksnya. Ar-rijlu ar-rajulu sama. Al-qahwatu qahwatu kopi. Ya, minuman kopi. Ya. Qahwatu minuman kopi. Al-qidru bejana. Al-famu mulut. Asyayu ya, teh. Ya. Syayu, asyayu. Sari'un cepat. Sari'un cepat. Sari'un cepat. Syayu teh ya. Baik. Barakallahu fikum. Baik, insyaallah kita cukupkan pelajaran kita sore ini. Naam. Bila ada sesuatu yang masih naam perlu dibahas, dipertanyakan, silakan. Baik. Tadi kita sudah sepakat sebenarnya untuk kita tinggalkan perempuan, kata perempuan kita tinggalkan, kita gunakan istilah mu'annaf ya. Jadi ketika antum bilang perempuan, kita sudah pakai istilah mu'annaf ya. Bisa iya begitu. Jadi kita ngikut orang Arab saja dalam hal ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.